Kemarin kita masih bahas masalah najis. Nah, kemarin sampai pada najis yang dimaafkan. Diulang lagi, najis yang dimaafkan yang sedikit kemarin. Matanya kan? Matanya dulu. Qala Abu Suja, wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun ila maniyah, wa ghuslu jamil abwali wa arwathi wajibun ila baula sabiyya alladhi lam ya'kul at'ama fa innahu illa baula sabiyyi illa baula sabiyyi mudaf mudaf ilai terus alladhi lam ya'kul at'ama fa innahu yadhuru bi rashil ma'i alayhi wa la yu'fa an shay'in min an-najasati illa yasira min ad-dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yanjisuhu yunajjisuhu fa innahu la yunajjisuhu. Baik, bacakan artinya dulu. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubur dan dubur adalah najis kecuali mani. Segala cairan itu najis yang keluar dari kubur dan dubur kecuali apa? Mani. Lalu mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. Ya, terus tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali tetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, berarti najis yang dimaafkan kalau pembahasan matan al-ghaya wa takrib ada 3. Najis yang dimaafkan, yang pertama darah yang sedikit, yang kedua nanah yang sedikit, yang ketiga hewan yang darahnya tidak mengalir. Hewan yang darahnya ya, tidak mengalir jadi bangkai kemudian jatuh dalam wadah berisi air. Lalat masuk sini. Nah. Lalat masuk sini. Nah, air ini tidak jadi najis gara-gara lalat yang masuk dan dia mati di sini juga. Dimaafkan itu. Nah, kemarin kita coba baca ulang yang dalil tentang lalat aja. Dalil tentang lalat. Idza waqa'a dzababu fi ina'i ahadikum. Idza waqa'a dzababu. Wa idza waqa'a dzababu fi ina'i ahadikum falyakmishu kulluhu tsumma liyatru. Falyakmishu kulluhu tsumma liyatru ruhu fa liyatruhu. Liyatruhu. Fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. Jika seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruhnya kemudian buanglah. Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat obat, sedangkan di sayap lainnya terdapat penyakit. Nah, ada wajul istidlal, dibaca di bawahnya ada keterangan. Segi pendalilan hadis ini adalah jika lalat itu menyebabkan air menjadi najis, tentu tidak akan diperintahkan untuk membenamkannya. Nah, jika lalat ini membuat air jadi najis, tentu tidak disuruh celupkan. Kalau disuruh celupkan, berarti lalat ini tidak menajiskan air. Karena enggak mungkin suruh main-main najis, kan? Ya, mungkin enggak Rasul suruh main-main najis. Ini kamu main ubek-ubek dulu najisnya itu. Enggak mungkin. Pasti lalat yang terjatuh terus disuruh celupkan terus diangkat lagi, ini pasti tidak menajiskan air tadi. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya lagi, dan dikiaskan, enggak ada. Semua bangkai yang tidak ada darah mengalirnya dikiaskan dengan lalat. Nah, berarti apa saja yang tidak ada darah mengalir? Hah? Siapa? Semut. Hah? Nyamuk. Ya kan darahnya kan enggak mengalir kayak kambing gitu, ayam gitu kan enggak darah mengalir. Apalagi kecoa. Ya bisa. Ya. Hah? Apalagi? Hah? Apa? Tawon. Ya, masuk juga. Apalagi? Belalang juga ya? Nah, ya. Kalau yang punya darah mengalir itu biasanya ada menyembelih dulu baru ya dia itu halal. Biasanya seperti itu. Nah, terus ada kembali ke matan lagi. Sekarang pembahasan hewan seluruhnya suci. Qala Abu Suja, wal hayawanu kulluhu tahirun ila al kalba wal khinziru wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maytatu kulluhu najisatun kulluha wal maytatu kulluha najisatun ila samaka wal jarada wal adamiya wa yuksalu al ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a maratin ihdahunna bit tarabi wa yuksalu bit turabi bit turabi wa yuksalu min sa'iril najasati maratan ta'ti alayhi wa thalathatu afdalu wa idha takhallalat al khumratu bi nafsiha wa idha takhallalatil khumratu wa idha takhallalatil khumrat seluruh hewan itu suci ketika hidup. Ya, seluruh hewan itu suci ketika hidupnya. Ini menurut Abu Syuja. Ilal kalba wal khinzir. Kecuali apa? Anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau yang dilahirkan dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Berarti keturunan dari anjing dan babi juga najis. Atau dua hewan ini, apa istilahnya, blasteran ya, anjing dan babi itu kawin misalnya. Persilangan. Hah? Ini blasteran kan? Ya, anjing dan babi misalnya. Ya. Keturunannya itu ada dari dua perkawinan ini, ya. Maka itu sama juga. Keluar dari tohir tadi, keluar dari suci. Ya, itu keluar dari suci. Au min ahadihima, atau keturunan dari salah satunya. Mungkin anjing kawin dengan yang lain. Ada kan? Dia dengan apa begitulah. Terus lahirkan yang hewan yang baru lagi. Namun ini asalnya dari anjing dulu. Apa contohnya ya? Kalau sebangsa kayak kuda dengan ini kan masih bisa ini kan. Kalau anjing itu dengan apa ya? Siapa yang mau sama anjing itu ya? Anjing, serigala sebenarnya. Serigala mungkin ya. Ya mungkin jadi anjing serigala gitu bisa. Maka karena ada anjingnya di situ atau ada babinya di sini, maka hewan ini yang baru ini lagi jadi najis. Karena di sini katakan li'anna kulla minhumma najisul aini, karena anjing dan babi itu najis ain. Berarti kesimpulan kalau dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi itu najis ain. Najis ain berarti seluruh tubuh anjing dan babi itu najis. Seluruhnya berarti. Mau bagian kepalanya ke, bagian lehernya, liurnya, kakinya, najis, najis ain. Disebutkan dalam Al-An'am ayat 145, aulah makinzirin fa innahu rijzun. Atau daging khinzir babi itu adalah rijusun, kotor alias najis. Adapun najisnya, kalau tadi najisnya babi, najisnya anjing, itu karena diperintahkan untuk mencuci wulughul kalbi, air liurnya anjing. Dan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya air liurnya yang masalah, namun seluruh tubuhnya. Sekarang kita pakai mazhab Syafi'i sajalah, seluruh tubuhnya pokoknya. Nah, kalau dari sini aneh kalau orang Indonesia notabene mazhab Syafi'i kok bawa-bawa anjing jalan-jalan. Jilbaban lagi misalnya. Apa enggak usah jilbaban? Cadaran lah. Tuh aneh bin ajaib itu. Yang diviralkan di YouTube itu cadaran kayaknya ya. Nah, itu kena itu. Ini mazhab Syafi'i itulah kayak gini. Gimana najis mau dipelihara? Coba najis dipelihara itu gimana itu? Kalau kiai-kiai tradisional itu gak bolehin. Kecuali kalau kiai liberal itu baru. Baru boleh ini. Kalau kiai liberal itu. Kalau tradisional kayak ini pegang amatan Abi Syuja, wah enggak mungkin itu. Kecuali kalau sudah termakan liberal-liberal itu baru ini. Ah itu kan enggak masalah. Kan ada anjing yang dulu itu ditolong itu oleh seorang wanita habis itu gara-gara nolong akhirnya masuk surga. Itu masalah apa dulu baru nolong sekali itu aja, enggak seterusnya, enggak ya pelihara itu. Itu kan bukan dari memelihara anjing kan? Itu enggak disebutkan itu dia pelihara. Anjing pas lagi butuh air kan? Ini bukan tiap hari. Ini tiap hari barengan terus gitu. Saya tuh kalau perhatikan, sering saya sebut ini, perhatikan kalau anjing dengan yang tuan yang bawa dia itu, saya perhatikan muka tuannya dengan anjingnya itu, ya nggak jauh-jauh lah. Kalau yang itu lemu, anjingnya kok sama lemunya ya. Kalau itu mukanya sempit, ih sama juga ini, yang tuannya sempit juga. Itu namanya pengaruh hewan itu sampai pada yang bawa loh itu. Coba nanti perhatikan aja lah. Ada yang biasa bawa ke apa sini kan di UGM ini sering lari pagi kalau ahad itu kan. Nah, saya enggak suruh kamu itu mungkin sekali-sekali lewat misalnya. Dia nanti lihat sendiri. Sifat itu pengaruh itu sifat. Jadi dia yang dibawa itu ya pengaruh kayak itu. Makanya yang memelihara kambing ya, itu bawa sifat-sifat tamadu pada orang yang meliharanya. Maka para rasul itu biasanya menggembalakan kambing. Karena sifat ketawaduan diajarkan di situ oleh kambing itu. Jarang yang memelihara unta itu enggak itu. Unta enggak. Beda dengan kambing itu jadi penggembala kambing. Mayoritas itu penggembala kambing itu kalau para rasul, para nabi. Karena kalau unta itu bawa sifat kesombongan. Kalau kambing enggak. Coba kalau kamu lihat di desa itu. Orang yang melihara kambing orang biasa. Kalau sudah sapi, wah. Itu sudah, wah itu. Itu sudah jadi harta istimewa, layaknya rumah, layaknya motor. Kalau ditanya hartamu apa? Sapi. Ya, itu sapi sudah luar biasa itu. Namun kalau kambing, ah Ustaz cuma kambing aja. Dia bilang cuma. Cuma kambing, karena nganggap biasa. Maka mengajarkan ketawa doaan. Itulah jadi keutamaan yang jadi peternak kambing. Berarti jadi keutamaan orang yang kuliah di peternakan ya. Enggak suntik-suntik anjing aja lah itu. Apa karena suntik-suntik kan ya apa? Kedokteran hewan berarti ya. Serba musibah itu ya. Coba apa bisa dia ngurus kambing aja bisa? Kedokteran hewan enggak bisa? Musibah ya. Kamu cari akhwat yang kedokteran umum aja ya. Itu pun kalau mau sama kamu. Baik. Itu tadi kaitannya dengan anjing dan babi. Terus sekarang bangkai. Berarti kesimpulannya ya, seluruh hewan ketika hidupnya asalnya apa? Suci. Jadi perkataan Abu Syuja ini kayaknya dia tidak ada pengecualian. Kecuali tadi, dua saya dikecualikan kan? Anjing dan babi. Itu saja. Atau keturunan dari keduanya itu. Nah sekarang bangkai. Hukum asalnya lagi beliau sebutkan. Wal maitatu kulluha najisatun. Dan bangkai seluruhnya najis. Bangkai ya, seluruhnya najis. Nah, baru kecuali illa samaka wal jaroda wal adamiya, kecuali tiga bangkai. Pertama bangkai ikan, kedua bangkai belalang, ketiga bangkai manusia. Berarti kaidahnya kalau dalam mazhab Syafi'i, semua yang mati begitu saja, yang harusnya disembelih tidak disembelih, berarti asalnya apa? Maitah. Maitah bangkai. Bangkai hukum asalnya tadi apa? Najis. Kecuali apa? Tiga. Bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Berarti kalau ada yang mati hewan ya, hewan mati, misalnya kambing mati, ketabrak mobil, apa statusnya? Bangkai. Apa hukumnya? Najis. Boleh enggak diperjualbelikan? Najis enggak boleh diperjualbelikan. Jual beli najis, jual beli bangkai haram. Sama sapi ketabrak gitu. Ayam kok tiba-tiba mati? Atau biasanya kalau orang desa itu kambingnya itu kejepit. Ya. Ini kan biasanya di kandang gitu. Ya, kambingnya ya ya orang mikir masukin kepala gitu, orang betul-betul. Ya enggak keluar-keluar kepalanya, kejepit itu hatinya. Nah, terus mati. Halal enggak? Bangkai. Jual belinya gimana? Haram. Dibuat sate. Sate bangkai. Dikira kayak gini enggak ada kayak gitu. Ada di sini. Di daerah sekitar Jogja sini ada. Ada biasa pengumpul-pengumpul yang cuma ngumpulkan yang bangkai-bangkai saja tadi ada. Karena kan orang yang punya kan pengin laku. Misalnya dia modal 3 juta. Kalau ini masih modal dapat dia taruhlah bangkai tadi ya. Dia dapat 500 ribu 1 juta masih senang dia. Sudah 500 ribu aja. Nah itu yang kambing-kambing kayak gini, nah itu dijual ya untuk sate tadi, sate bangkai. Ada tempat-tempat tertentu ada. Nanti kalau antum tanya baru saya kasih tahu. Kalau ini saya nggak mau kasih tahu. Ada daerah tertentu. Kalau dekat Gunung Kidul ada. Ya, kalau Jogja, wallahu a'lam. Terus azan dulu kalau gitu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, nanti pembahasan dalil rincinya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Yang jelas kita tadi bahas dua kaidah penting untuk setiap hewan yang hidup asalnya itu suci kecuali anjing dan babi. Kemudian setiap bangkai asalnya itu najis kecuali tiga: ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Ustaz, jika Nabi Isa alaihissalam diturunkan di akhir zaman, apakah masih tetap bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu Nabi terakhir? Iya, karena Nabi Isa turun enggak jadi Nabi lagi. Maksudnya enggak cari pengikut lagi gitu. Bahkan Nabi Isa nanti bermakmum di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, sama seperti nama bapak Nabi. Mengapa Nabi Isa dan Dajjal sama-sama bergelar Al-Masih? Karena pengertian Al-Masih untuk Dajjal beda dengan untuk Isa. Untuk Nabi Isa, Al-Masih ini maksudnya adalah mengusap, sebagaimana asal kata dari masah, mengusap. Maksudnya beliau diberi mukjizat oleh Allah dengan mengusap, maka orang yang punya penyakit bisa sembuh dengan izin Allah. Kalau Al-Masih Dajjal itu maksudnya akan mengitari seluruh tempat di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Mengusap semua tempat di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Jadi berbeda Al-Masih pada Dajjal dan Al-Masih untuk Isa bin Maryam. Bagaimana hukum ketika sholat tidak sengaja terkena kotoran cicak? Baru sadar ketika sholat selesai. Apakah mengulang sholat? Tidak. Kaidahnya kalau terkena najis tidak diketahui dari awal, di tengah-tengah baru tahu terakhir, maka sholatnya sah. Apa hukumnya merubah niat ketika sholat, misalnya niat tahajud, lalu di tengah rokaat berubah niat witir? Enggak boleh diubah jadi witir. Ya, dia selesaikan tahajud karena sudah niat dari awal dua rakaat. Ya, dia rampungkan, kalau ada kesempatan witir baru witir. Kalau tidak ada kesempatan ya sudah tahajud aja. Witirnya enggak sempat dia kerjakan. Ustaz, apakah jual beli seperti apa ini? Tarantula, apa ini? Hah? Wiralaba. Apa ini? Onggo-onggo. Sejenis laba-laba. Itu hukumnya halal atau haram? Laba-laba masuk golongan hewan yang tidak boleh dibunuh. Setiap hewan yang tidak boleh dibunuh haram dimakan. Sama seperti tawon gitu. Semut, hewan yang tidak boleh dibunuh, laba-laba juga masuk. Maka kalau dipelihara tidak boleh dan dibisnisiskan, wallahu alam, tidak dibolehkan. Kaidahnya seperti itu. Apakah ada syariat mengucapkan sawu sufu fakum, artinya di sini luruskan saf kalian, lalu jawab sami'na wa ata'na. Kalau diperintahkan lurus dan rapat, sudah langsung praktikkan apa? Lurus dan rapat. Kalau ucapkan sami'na wa ata'na enggak lurus dan rapat, ya berarti kamu enggak paham ini. Biasanya seperti itu, orang sudah bolak-balik cuma sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kok orang lurus? Orang paham ini, jelas ini. Makanya kalau imam, ya, itu lihat kondisi. Lihat jamaahnya paham enggak? Ini jamaahnya semua enggak paham ini. Kalau bila sawusufu kan cuma sami'na wa ata'na aja kan, enggak lurus-lurus. Enggak rapat-rapat juga. Maka konsekuensinya, kamu ubah kalimat. Apa kalimatnya? Ayo bapak-bapak lurus lan rapat, monggo. Pundak rapat kali pundak, lutut kali lutut, apa lutut kali lutut? Kaki. Ya. Rapat gitu. Kalimatnya jelas enggak? Jelas. Orang kan langsung nanggap kan? Oh iya, saya harus rapatkan pundak saya dan kaki saya. Sudah jelas kalimatnya itu. Kalau tadi butuh tafsirkan. Salahnya kamu, kamu cuma pakai sawu subu fakum. Ya cuma sami'na wa ata'na, rata-rata seperti itu. Apakah dosa besar bisa diampuni? Bisa kalau bertobat. Bertobat dengan tiga syarat pokok: menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Salaman setelah salam, ada ustadz yang katakan memang tidak berdalil, namun beliau menganalogikan dengan bolehnya membuka HP setelah sholat. Apa argumen ini benar ustadz? Ah, ustadz terlalu ngawur gitu berdalil ah. Beda ya, buka HP setelah sholat mubah. Kalau ini kan dia salaman setelah sholat, karena nganggapnya itu ibadah kan. Gak ada yang buka HP setelah sholat langsung nganggapnya ibadah. Ya gak buka HP gak afdol sholatmu. Itu kan maksudnya. Kalau ini dia salaman setelah salam tadi, iya kan? Setelah salat dia salaman kanan kiri kan? Karena enggak ngapa-ngapa, itu ibadah. Saya enggak salaman kanan kiri, enggak afdol bagi saya. Iya kan? Kalau ini enggak lihat HP, mungkin tadi HP-nya bunyi dia mau matikan. Bukan berarti kalau enggak lihat HP, oh dosa kamu enggak lihat HP itu. Atau enggak afdol kamu enggak lihat HP itu, pahala salatmu enggak jadi berlipat-lipat. Oh enggak ada, dia enggak ada keyakinan kayak gitu. Dia cuma yakini mubah saja. Ya. Siapa tahu tadi HP-nya belum dimatikan, terus dia ini pada bunyi lagi tak matiin, gitu kan? Kan ada sebab apa-apa. Jadi jangan nuduh orang juga, ini orang super sibuk kok langsung buka HP. Ih, siapa tahu tadi ada sesuatu yang dia lupa matikan gitu. Nanti ganggu orang lagi pas zikir, dia buka. Atau mungkin posisinya HP dia salah letakkan gitu biar enggak ganggu. Ya, kepentingan orang kan lain-lain gitu. Setelah itu dia zikir juga. Dia cuma letakkan aja gitu, enggak masalah. Mubah. Apabila kita pernah menyekutukan Allah, kemudian kita bertobat, berarti berbuat syirik dan menjaga tobat itu, apakah masih bisa mendapatkan seperti hadis Bitokoh? Masih bisa. Hadis Bitokoh itu yang punya catatan, oh ini yang kita bahas kemarin ya. Yang punya catatan dosa 99, satu catatan ini dibuka itu sejauh mata memandang. Apakah kalau kita pernah berbuat terus taubat, ya sudah, tidak lagi ada dalam catatan amal itu lagi. Kalau itu ada, namun ditutup nanti oleh Allah. Apakah air mati yang sudah kering perlu dipercikan lagi ketika ingin sholat? Tadi kalau bisa tadi mazi itu najis mukhaffafa. Mukhaffafa itu dari sisi diperingan saja untuk menyucikannya. Namun kalau lihat ada bekasnya setelah sholat, ya mau dia pakai, mampu untuk cuci-cuci. Namun untuk memberingan saja, dia perciki. Apalagi orang yang sering keluar mandi. Seperti kisah Ali bin Abi Thalib. Terkadang saya terbangun dari tidur karena terbayang atau membayangkan neraka atau hari kiamat yang membuat saya takut. Terpikir apakah amal saya diterima atau tidak. Dan mengingat dosa yang telah dilakukan. Apakah seperti ini berlebihan? Tidak. Ini sikap yang baik orang dalam menyikapi dosa dan mengimani hari kiamat. Ustaz, apa kiat meninggalkan maksiat? Kalau dari pembahasan kita, dari poin-poin tadi, berarti diantara kiat untuk meninggalkan maksiat, banyak ingat hari kiamat. Ya, banyak ingat hari kiamat, banyak ingat kematian, banyak ingat surga, banyak ingat neraka. Jika melihara anjing untuk jaga persawahan atau perkebunan, bagaimana? Anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara cuma untuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk jaga hewan ternak. Yang kedua, untuk jaga tanaman. Yang ketiga, untuk berburu. Semuanya ini tidak diletakkan dalam rumah ini. Untuk jaga hewan ternaknya di luar. Untuk jaga tanaman, tanamannya di luar. Untuk berburu, berburu enggak dalam rumah ditaruh. Kan mau berburu di luar kan? Bagaimana jika kambing mati tertabak lalu diberikan kepada orang kafir? Diberikan cuma, enggak usah. Mudarat lagi. Walaupun orang kafir enggak peduli halal haram gitu. Namun punya mudarat, bisa jadi dia buat masakan kasih lagi ke yang muslim kan, itu dikembalikan lagi. Ini kemarin saya buat sate ini enak banget, kamu mau nyoba enggak? Tempat mana saja yang menyediakan hal tersebut? Tempat mana saja yang menyediakan hal tersebut? Wallahualam, enggak usah dibahas. Apa hukum makan kepiting dan semacamnya? Kepiting itu di mana? Asalnya di air kan? Iya kan? Asalnya di air. Maka masuk golongan hewan air. Semua hewan air halal untuk dimakan. Karena dia naik ke darat cuma sekali-sekali. Enggak terus-menerus. Jika amal soleh seorang kelak di akhirat berkurang, apakah derajat surga yang dapat jadi turun? Iya. Karena amal solehnya tadi berkurang tadi untuk pahalanya. Dan apakah mungkin seorang yang sedikit amalnya dapat masuk surga Firdaus? Bisa dia punya sedikit amal namun amalnya berkualitas. Makanya di dalam pembahasan syariat itu ada amal ringan, pahalanya itu besar di sisi Allah. Ya. Banyak amal-amal yang Nabi SAW sebut seperti ini. Ya. Bisa baca suatu kitab namanya Al-Ajrul Kabir Bi'amalil Yasir. Amalan yang pahalanya itu besar, namun amalannya itu ringan. Saya ringkas amalan-amalan ini di rumahsur.com, ada di kumpulan amalan ringan, saya tulis artikelnya. Ada juga buletinnya itu bisa di, mudah-mudahan nanti jadi buku itu. Itu kumpulan amalan ringan banyak sekali. Saya baru tulis sampai 46 amalan. Ya, demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, besok ada kajian, kalau yang punya waktu luang besok pagi jam 8 atau jam 10 di Raos Jogja di Jalan Perang Tritis kilometer 3,5 Bronto Kusuman. Itu nanti kajian 25 langkah bisa sholat. Nanti bukunya dijual di saat kajian. Nanti mau ambil brosurnya silakan ambil nanti di depan. Baik, demikian yang kita bahas, kita cukupkan tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.